قال الشيخ المؤلف أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. فصل: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. Atu bahagia mata. Ini suatu fasal. Dalam fasal ini kata syarah kita selik, mari kata dalam fasal ni fi zikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati. Ini pasal pada menyata, pada menyebutkan sesuatu daripada segala ain, segala benda yang najis. Dalam pasal ni nak sebut benda-benda najis dulu supaya kita nak kenal lebih dulu. Lepas tu apakah hukum bila kenal dah ini benda najis, apa hukum dia, macam mana dia bertakut paut dengannya. Sebab tiap-tiap satu terhati atas kenal. Kita nak hukum tu kenal benda dulu. Nak sebut benda-benda najis. Yang kedua dalam pasal ni juga wa ma yaqhuru minha. Bila kita kenal dah benda-benda najis itu dia, mari nak tengok pula dan barang yang jadi suci ia. Barang yang suci ia minha, darinya apa barang minha, minal a'yan mutanajjisah sakni, jadi suci bidibawi dengan sebab samuk kita panggil. Asalnya benda tu najis, ada hak jadi suci dengan sebab samuk. Dan wa ma la yabhuru, dan barang yang tak jadi suci ia, sama pun tak suci. Akhir sebut tu apakah benda tu najis, tapi bila sama jadi suci. Ada juga benda najis sama serupa tu tapi tak jadi suci. Tu perlu kita tahu. Bila suci tu pulaknya zahir batin. Ada suci zahir saja, ada suci atau suci batin. Nanti kita kau tengoklah. Semua ni nak pergi ke mana? Semua ni kait dengan ibadat. Dan kita tak tahu benda najis ni kadang-kadang membawa kepada ibadat semaya kita tidak sah. Terkadang semaya kita tu sah dah je, sekerat jalan batal. Sebab tu nak tahu benda najis ni, ya klik situ semua. Sebab setengah pada syarat nak sah semaya, kena suci daripada najis yang tak dimaafkan. Lagi kerasa. Nampak tu kena tahu benda najis. Ini dia panggil wasilah untuk apa? Untuk mengesah ibadat. Satu nak sebutkan benda-benda najis. Yang kedua, benda najis saat ini tu ada yang jadi suci dengan sebab samuk. Ada pula benda najis yang tak jadi suci dengan samuk. Apa dia? Kita tengok mata dulu sikit. Wajuludul maitati, ini jadi bentuk kaedah dah ni. Bermula dan bermula segala kulit bangkai. Segala kulit bangkai termasuklah bangkai saat ni tu sama ada binatang yang halal dimakan macam lembu, kerbau, kambing ni, ataupun binatang yang tak halal dimakan seperti gapawi, rima, ular. Tu dia deh, masuk semua tu. Hukumnya kulit, segala kulit bangkai, kulliha atau kulluha, semuanya, semua julud. Ayat birraf'i taukidul lil julud walaysa bil jarri Taukid dan lil maitah bukan. Ha, dia jaga tu, masih kita jaga tu. Wajuludul maitati kulluha. Itu hak syarah kita, bubuh taukid. Dan bermula segala kulit bangkai. Kulluha, semua julud tu. Tathuru, jadi suci ia. Bidibari, dengan sebab samu. Ha, apa cara sama lagu mana? Ha, duduk depan lagi. Ha, kita mesti jadi kaedah dulu. Ha, semua tu jadi suci dengan sebab sama. Tak kira. Ha, tu sahaja kita selik mari. Sawa'un, sama saja. Fi zalika, pada demikian itu tu. Ha, sama saja pada demikian itu. Ai fil hukmi bitaharatil jildi bidibak. Ya dulu situ. Sama je pada demikian itu, arti pada hukum dengan suci kulit dengan samak tu, tak kiralah mai satu makulil lahmi, bangkai bagi binatang yang dimakan ke daging, mana binatang yang halal dimakan. Hasia katakan mai tatisyati, seperti bangkai kambing, biri gibah, wal khaili, kuda. Ha, mati dengan tak semelas syar'iah panggil bangkai. Ha, sama ada binatang halal dimakan, lembu kita mapuh dengan tak semelas bahasa syarak. Ha, kulit dia tu najis tu, bila disamak, bila samak, hukumnya jadi suci. Ha, lembu kita mati sayangnya, lembu mati nak makan daging tak boleh dah, nak jual apa tak boleh dah. Ha, najis tu. Ha, lalu tu saya, kita lapuh ambil kulit dia. Ha, najis juga kulit tu pun. Ha, samuk, bila samuk jadi suci, boleh jual. Ha, tu dia, nak jual, nak ambil manfaat lain, nak buat hafar, apa boleh. Tu dia. Dan waghairihi, sama saja maitatu kulli makulil lahmi waghairihi. Ha, atas ada makuli tu lah. Yani wa maitatu ghairihi, ghairi makulillah. Sama je tu, hukum jadi suci kulit dia. Ha, binatang yang tak halal dimakan. Ya misal kamaitatil hamid asya, seperti bangkai hema, wazibi, ha, bangkai serigala, ha, menata segala. Ha, masalah seperti rima, ular, ha, dia ular sawah tu. Tengok-tengok temu ular sawah mati. Allah besar, mati ular. Saya lapoh ambil kulit dia. Ha, tu dia ingat hukum tu tak ada apa-apa. Ha, buat sementara. Kita nak tahu cara samuk, cara apa, duduk depan je, duduk oyak tu, depan tu. Kita lakuh pergi ke matai dulu, mihak kala syih dulu. Illa kecuali, ha, ni so tak jadi ni. Jildal kalbi, ha, malaka kulit anjing. Ha, anjing sama ada ambil ketika hidup dia, mati dia tak ada kira. Wal khinziri, da babi, kulit babi, anjing babi, dua bahasa itu. Tambah sikit lagi, wa ma tawallada minhuma, dan barang yang lahir ia, ha, daripada keduanya. Makna kata babi, anak cucu dia, anjing, anak cucu dia je lah. Ha, kalau anjing berjatah dengan babi foto juga. Au min ahadihima, ataupun dari salah satu. Itu dia. Dari salah satu daripada anjing babi, ma'a hayawanin tahirin, serta binatang ia suci. Apa ilah kita ambil syarah, fala yatuhuru bidibari, maka tak jadi suci ia, ia jildul kalbi ila akhirihi, dengan sama. Begitu juga binatang ani atau babi, dia betina berjata dengan kambing masalan. Deh, kita kata ibu kambing berjata dengan anjing. Ha, boleh anak, anak, anak anjing yang panggil. Boleh anak dengan anjing, sama ada rupa anjing, rupa kambing, tak kira lah. Sama kata dia ni mengandung dengan anjing. Ha, anak tu najis buat anjing. Walazah waktu. Demikianlah, kalau balik bapak kambing, hak-hak penama hak betina tu anjing tu kau sangat zuhirlah kita kata anak anjing. Demikianlah hukumnya najis. Mughallaza. Kulit dia sama tak suci. Ingat tu betul kaedah itu. Daripada sinilah timbul soalan-soalan dan kita boleh jawablah daripada kaedah ni sikit ni. Ah macam mana dia tanya? Kita dak semaya kita beli beg kulit dak boleh poket. Ha tak ada apa ni dia dah ni. Dia kecek sikit dah faham boleh lagi panjang. Kita temu abek ke abek boh duit tu hak kecil-kecil beg besar tak apalah macam pi besar tak ada pikul dah semaya tu. Ha boh kata najis sekalipun. Bawa dia bibik siapa wis mai letak. Hak masalahnya beg kecil-kecil besar-besar ni ada boleh poket seluar, poket baju tu. Boh duit ke apa boleh poket. Pas beg tu beg plastik tak apa lagi, beg kulit. Kulit apa macam-macam kulit, kulit rima, kulit ular. Ha ada kita tak boleh poket. Macam mana orang ada soal? Ada tak macam mana macam tu? Ada tak macam lain? Kok mano? Ha hukumnya semaya kita dah. Ha ni nak tahu kata kulit tu hukum suci tak suci. Dengan disamo. Ha ni tengah je ni. Kulit cabutnya ni babi dan anak cucu darinya. Ha lah pada tu jadi suci dengan sebab samo. Ha payo ayat dah sat ni. Sama ada kulit tu binatang yang halal dimakan, mati tak semelih najis waktu juga. Ataupun binatang yang tak halal dimakan, hak halal dimakan ataupun hak tak halal dimakan. Kita misal kata ular, binatang tak halal dimakan. Rima, binatang tak halal dimakan. Pas kulit dia tu, kulit dia najis. Sama ada ambil ketika dia hidup, pun ular dia mula lapar hidup-hidup. Kulit jewak dia mula lapar hidup-hidup. Masalah. Tak apa ambil lepas mati. Supa aja najis. Pasti bila sama suci. Pas sikit lagi kita mengaji sikit lagi. Murak dengan sama situ tersamuk. Oh kau luah. Luah mana? Tak ada syarat fa'lul fa'idah. Tersamuk pun jadi. Lah mana? Kulit ular hak lapah tu duk gel. Mari di burung duk makan daging-daging duk patuk. Lepas tu bila sampai dia duk makan daging dia duk berak. Duk berak pas tahi dia tu tajak. Lokoh tu habis lendai-lendai lemuk-lemuk. Ha dia panggil tersamuk, bukan hati kita pergi duk buat dak. Maka daripada situlah orang tanya pula. Pas samuk tu orang kafir duk samuk, tak ada kira. Tu orang samuk, kalau tak orang pun. Samuk diri burung duk makan duk berak kata tu, lokoh tu habis lendai lemuk daging yang membusukkan kulit dia. Suci. Hingga mutanaji sabit hai burung ni basuh mula. Apa basuh? Tak ada syarat basuh pula. Terbasuh pun tak apa. Ni tahap burung lelak-lelak. Kek cuma ke ni tak ada apa. Haino ayat luah. Tak ada heret dah lah. Kalau mana duk jual kulit tak ada syok dah kita reti hukum ke. Semua kulit jawab. Oh kena jawab ni bunga lah. Tu dia. Kulit imam. Mau lah baik imam ni. Baik kulit imam tak ada apa. Ni pahal situ dulu. Ni pedah dengan dia. Dia kata sikit tu boleh pedah. Tu belum tengok kalau hasiah kalau si belum lagi tu. Tu ambil pula sah untuk kita nak buat amal. Lepas tu kita mari tengok. Untuk kita nak reti sikit lagi mari tengok betul ni dulu. Betul kata wajuludu qawluhu wajulud. Saat ni kan musanah kita kata kulit-kulit belulah-belulah. Lain pada kulit ya ada kan di kulit tu bulu-bulu. Kalau binatang hak bahasa bulu. Apa bulu-bulu dia tu macam mana? Nah kulit dah tahu dah saat ni bulu-bulu dia tu macam mana. Di qawluhu wa juludu lepas pada dia imbarat dah ayat wa istinah istinah dia ayat hak imbarat tu turun ke baris dia keluar dia kata wa kharaja bil juludi. Kita tengok situ dan telah keluar dengan kata belulang kulit saat ni tu keluar oleh ghairuha. Lain pada julud, lain pada belulang kulit itu terkeluar. Apa dia misal kasyari seperti bulu. Bulu ni tak masuklah kata kulit lah. Dia tubuh di kulit. Bulu ni tak masuklah hukum kulit dah. Tak kala kharajah fala yabhuru bidabghi, ha, maka tak jadi suci ia ia ghairuha, ha, lain pada tak jadi suci dengan sama ittifaq kada alal mu'tamadi, ha, atas kaum muktamadnya kalau kulit sak ni tak ada bulu banyak, ha, maka tu tak leh sabit bulu tu, kulit suci dah kena buai bulu nak gunting buai. Ha, tu makna katanya tak suci dengan sama alal muktamad. Lepas tu ada sikit-sikit bulu tu ya tak habis juga. Tengok kambing hak kita dah ukur bulu tak habis. Lakin sungguh pun tak suci. Ha, nak istirahat situ. Sungguh pun la yathuru tetapi yu'fa. Ha, dimaaf an qalilihi. Ha, dimaaf dari sedikitnya. Asal klik pada ghairiha misal dia syaab bulu ada sikit-sikit tak kira lah pada uruh ni sikit bulu ada jarang-jarang, tu dia tak apa ha, kalau bulu banyak tak boleh atas muktamad dalam keadaan begitu luah hukum ni waqilaha hak ni malak lagi ya berhuru tak ada apa suci iyo lah. Hak nun kata tak suci, hak ni kata suci. Hak nun kata tak suci, bulu. Tapi ma'ah bila sikit. Dia panggil, najis dia di ma'ah. Hak ni, ada suci tu. Waqila yabhuru suci iyo. Tu dia. Sya'at bulu suci, dia kata. Tab'an mana ay tab'an lil jildi. Kerana dia suci tu, suci ngejala turuk, dia kata. Kita samuk kulit bukan samuk bulu. Samuk kulit, kulit suci, bulu hodok di kulit turut suci katik. Ha tu tabaan dia panggil. Oh nampak weh. Ha ni senang tu kawan ni hanya ni faedah khilah rahmat bagi kita. Apa kata tadi lah. Temu kulit cincur kau ikutlah. Ha bulu banyak ni. Ha kan nak jalan tu muktamad tak sedap sikit deh. Kalau kita nak ra'i kau ni gak biar nak semaya kena buat. Kan ra'i kaum muktamad ni kulit hok abik kulit hok bulu banyak. Ha. Ha deh ini kulit binatang hok tak halal dimakan. Adapun kalau kulit binatang hok halal dimakan hok mati dengan semelah, tak ada kena dak sama tu suci bih. Kulit kambing kita ni hok kita semelah. Ha tu dia ambil wak bih. Ngam bulu-bulu kita selalu dah tak ada apa tu. Kita dak gecek ni bangkai. Ah, faham malah dah. Ah, nama buka nah. Jadi dia kata suci ia taban ailil julud ataupun lil jildi. Ah, tengok. Wa illam ya gayah lagi. Wa illam yata'assar bidabghi. Dan jika tak terbekas ia. Ha, apa dia ghairuha. Sini seperti bulu ni dengan samuk. Walaupun samuk tu bekas ke kulit je, tak melarat ke pakai siapa ke bulu. Sabit tu kaum muktamad kata bulu ni tak suci. Sebab dia lam ya ta'assar bidabri. Dia tak terbekah di tenung. Hanya terbekah di kulit je. Tu dia. Dia kiyah kok ni dia kata. Kadannil khamri. Dia kiyah kok tu. Seperti kita nak kata gapo dan ni kadan nil khamri. Kita nak kecek kalau bahasa tempat demo pertanah Arab tu kaya bubuh air besar bekah besar itu dia panggil bermin. Bermin dia panggil kalau bahasa dalam Mekah buah air dalam bermin. Kita sini panggil gapo eh? Kita sini panggil legek panggil nak panggil bermin. Kita sini panggil legek ada panggil gelang. Gelang ni kecil kalau offside tu tak legal. Kita tukar ya tu gelang legal boleh ya. Dia pusing go lagi dulu. Jadi gelang. Kalau letak dulu jadi legal. Legal gelang. Tu soal lagi. Kalau tempat kita sini. Kalau jamin dulu dia buat tu. Masa tempat kita ni tempat tak banyak. Jamin dulu ke. Dia mau sadak-sadak. Buh dah legal pun. Dah leguri. Dalam guri payah ha tu dia buat arak ha tu pasal tu tempat kita sini ha kalau pasal tanah Arab pun pasal guri juga dia pasal apa dibuhan pasal tu Arab ha pasal ipu dia mocok dia panggil engkau ni dan ni. Ala kuliah kita sini pun pesai guri lah, umpama guri tempayan tong kita panggil. Tu asal dan ni, dan ni al-kham. Lah mana dan ni al-kham? Tengok, dia kata fa innahu, maka bahwasanya dan ni al-kham ya tuhuru taba'an laha, jadi suci ia. Apa dia guri tu? Sampai kata Pak Ito pun tak faham. Guri hak bubuh arak tu. Jadi suci ia kerana turuk laha lil khamri. Sini kita kadang-kadang tak faham gapo suci arak. Ya gini. Tempat kita sini. Nah, kita sadak ta. Kalau tempat lemo pasal nyu pun sadak nyu. Kalau pasal ni poh pun ambil tukar ni poh apa nyata. Sadak main nak buat cukur tu jadi arak dulu. Biasa juga hatu tu. Ambil tuak ta suci tuak tu. Ubuh dalam guri. Kalau terpayar pun terpayar lah. Buh guri. Duduk situ. Sehari dua dia buih naik. Hatu dia panggil ketika tu orang tua panggil kata tuak duduk gila dah. Ketika dia buih dia. Panggil tahan tengah duduk gila. Hatu ketika tu hukum panggil ke apa? Agak khomar. Ketika tu agak. Najih tu ketika tu. Daripada tuak yang suci tadi bila dia buih gitu, dia panggil tuak dia gila dia panggil. Ketika tu hukum najis. Tu hukum panggil khamat. Ketika tu najis tu kena kain pun kena buat wajib basuh. Tak sah semaya tu. Lepas tu duk buih cara dia 3 hari habis buih gila dia. Gila tu. Dia panggil jadi cukup. Bila jadi cukup dengan sendiri hukumnya dari najis jadi suci. Suci sabit jadi cukup, tak ada kena basuh, tak ada kena apa dah. Tu lagi kat atas dah sebut, cuma nak ikuti dulu. Bila cukup tu tuak tadi dia jadi arak, lepas tu dia hilang mabuk jadi cukup. Orang panggil hukumnya suci. Apabila suci bekah dia tadi guri-guri pun nak kata. Kalau buah dalam jebur dalam botol pun pas jebur botol bekas buih dia macam mana? Suci juga taban laha. Tu dia nak rakyat. Ketika tuak jadi arak saat ni najis, siapa ke bekas tu pun turut najis. Kena najis mutan najis dia kena arak tu. Manakala dia suruh jadi cukup. Suci diri cukur tu suci. Jadi suci. Bila suci pas bekas dia, bekas buat suci juga. Tak ada kena dengan basuh sekali. Tu orang payah kata suci dengan sendiri orangnya lah tu. Tu lagi akhir datang. Cuma nak sebut di sini macam mana? Begitulah bulu yang ada di kulit. Kita samak kulit terbekas hanya pada kulit, tapi hukum bulu suci juga kerana turut kulit. Supo dengan bekas arak turut suci, turut arak jadi suci, jebu botol tu pun suci juga. Itu maksud dia kata hakki ni wa qila yatuhuru taban wa illam yata'assar bidzabri fiyah kadannil khamri. Jadi seperti bekas buah arak lain pada arak hak buat ni. Arak buat ni ya najis. Pas dia turut tu pun dia tak suci dah, pasal dia bubuh bahan-bahan. Hak sana dia buat arak dia bubuh tuak saja, sampai dia kena tapis juruh nah cara nak buat tu. Jangan buat ada laru-laru. Apa laru pun tak bahan pula, tak biasa tempat menyadap. Ni dia ambil tunggu-tunggu cengah, akal-akal cengah dia takir-takir ambil. Dia panggil laru dalam istilah dia menyadap. Kalau tak buh tu masak tuak. Dia buh laru. Nak jaga ke tak boleh lalu ke, orang yang sadak petai nak pergi nak akik pagi esok ke, masal punah lah. Lah jebuh lalu. Nak tahu istilah orang menyadak. Lepas tu bila nak buat arak nak jebuh lah bekas, nak tapih lah. Jangan ada lalu-lalu, pas ibu-ibu keluluk ke apa je duk hurung tu, nak tapih. Dia ada menapih je. Wah, tapih. Supaya apa? Supaya kalau kita buh dalam bekas nak buat arak, masa dia buih tu, dia najis ain dia panggil. Bila najis ain, lagu-lagu ada apa dia ni, ibu lalak dan sebagainya ada, masa dia jadi najis, kena dia ni jadi mutan nanti. Lepas tu bila dia suruh jadi cukur, nak suci tak boleh kerana hak ni tak jadi suci. Menajis ke pula. Habis tu kena tapis dulu. patapis tak adalah bunga-bunga tak sikit-sikit tu. Ha, tu tak apa dimaaf kerana sikit payah nak jaga. Ha, tu dia. Ha. Nak tahu lah dia, bukti kena biasa belaka. Hmm, dia kata dia tu mengaji di kitab ni tak biasa benda tu payah juga nak faham. Bab dia nak kerja peduli tengok waktu tengok saja tanya ni waktu apa. Dari tengah dia ni dia tahu tak. Sabi ulama saat ni dia sengaja pergi ke hulu. Sengaja pergi ke hulu pergi nak tengok orang buat kerja sini lagu mana hidup ke sini lagu. Saya tanya ni buat apa. Menjadi ganam tanya. Apa dia nak buat hukum? Dia nak buat hukum. Itu dia deh. Itulah tahu cara buat apa nama ni arak jadi suci. Maka nak kiranya bekas dia tu turut suci. Demikianlah kiah pada situ bulu yang ada di kulit, bila samak kulit suci kulit, bulu pun turut suci juga. Ini hak kil. Ada pemutamak dah, bulu tak suci. Bila tak suci tak boleh najis kecuali sikit. Tu dimaafkan. Tu hak muktamad. Kemudian balik ke ni ditolak lah. Warudda. Balik ke hak kau muktamad tolak kau ni. Warudda dan ditolak akhir-akhir al-qil ni. Tolak kan ni? Bi annadanna dengan bahawa kita kata bekah tak ni lah. Kalau jebur-jebur, botol-botol, guri-guri, payah tak ada kira lah. Ditolak akeki dengan bawa sebekah erak saat ni tu ya tuhuru taba'an jadi suci yadannu taba'an ai taba'an lil khamri itu lid darurati hak tu kena darurah campin. Kalau tak hukum suci bekah pas nak ambil cukur kok mana. Kalau kita buat dalam jebur botol pas nak lagu nak ambil cukur dah kok mulut dia tu dia sudah bekas dia buih naik lah. Tapi tak boleh sumak. Jaga malah ada buat cukur. Orang bubuh dia jebur kakak ni dia. Orang tak sumak. Dia tak tudung tak boleh sebab dia buih naik. Dia buih naik. Dia kena lepas hidup kita. Kalau botol pun dia ada tudung dia hidup. Habis kata tua tina buat cukur dia buat dari rumah padi. Dia letak jauh. Tu dia apa? Dia nak jaga takut dia dekat pak kita duk gimari duk menembak dia dia buih ni. Jadi masalah perbuatan kita manakala suci tak suci bekas. Dia cermat itu. Dia buat letak jauh. Suku. Dia tak sumat sebab bila dia buih. Kalau kita tak sumat tahu dia buih ke bok kena situ. Lepas bila suruh mula ni. Tak suci ni. Ni dak bila tu dia suci. Bila suci ketika kita nak tuah nak ambil dia lalu kau bekas dia tu tak ada apa-apa. Kalau tak hukum suci siap nanti kalau darurat kena tebuk batak ini kena tebuk batak boleh jadi cukur dah hukum suci nak tuah kok mulut dia tak boleh pasal bekas najis kena tebuk batak. Ini darurat ya tahan ni habis jadi suci tu ada apa bulu hodok di kulit ni darurat apa tu dah. Tengok dia lagi. Dia kata hak tu tayatuhuru taba'an ahli al-khamri kerana darurah li'annahu jala kata darurah ilak bagi kerana bahwasanya laulam yatuhur kalau tidak suci ni kalau tak dihukum dengan suci maksud kita laulam yatuhur ay laulam yuhkam bitaharah ataupun laulam nahkum bitaharah kalau kita tak rekah tak hukum kata suci. Jadi lana jasal khalla. Naca menajih ia dan akan juga. Ya, muka kita nak buat juga. Kena buat dalam bekas. Pas suci, suka saja. Bekas tak suci ke? Bekas tu pula menajihkan. Sebab tu darurah. Tak ada nak buat juga. Nak buat mana nak boleh bekas. Kena buat dalam bekas. Boleh bekas najih. Apabila suci, tak suci bekas. Itu darurah tu. Ada pun ni darurah ke tak? Wala darurata. Dan tidak ada darurah sangat hajat. Ila taharati sya'ri. Kepada suci bulu. Itu dia sabit. Itulah. Muktamad kata, bulu tak suci. Hanya dimaafkan sikit-sikit. Kalau kita nak jalan tu muktamad ke. Kulit menatah membuat bit. Kalau bulu banyak, nanti muktamad tak boleh ni. Ha, kalau nak turut pin kan tak ada apa. Itu dia. Habis kalau tengok orang tu duduk semaya pada bubuh kulit. Ambil kulit poket dalam poket keluar dia. Bulu banyak kulit. Kita sudah kata apa lah. Kalian tanya tu, oh iya. Bagi kita tahu ni. Lepas tu kalau dia mau kata, eh mau nak tanya sikit, ada orang kata tak boleh ni. Jawab tu baik bulat. Itu baik dia. Eh, boleh kita akan semaya. Kalian nak tanya boleh tak boleh, kita royak. Eh, tak apa, molek sikit dia. Bulu banyak. Dia mau kata boleh. Tapi mau tak sedar. Royak lah dia kata, dia mau kata boleh, tapi tak berlawan. Dia mau kata boleh pada satu kaum. Satu kaum sama. Tak sel itu dia pun. Tak sedar agak. Lalu dia nak semaya, tak apa. Pas pak nak tanya, tukar-tukar terlupa je dari sekali. Semaya pun, lupa sudah. Baik dia pokok. Tak apa lah, kaum kata suci. Ini pedang. Ni faedah kita tahu. Sebab kita nak tahu dulu lah. Dia buat ikut kena tu tak boleh. Itu dah. Inilah masalah. Lebih kita tahu lebih dulu. Habis tu kata tahu najis, tahu apa tu. Tempat dia pergi ke mana. Maksudnya ialah ibadat. Kita nak tahu bak najis, bak wudu'mu ni apa panggil wasail. Maqasid kita nak ibadat. Ibadat semaya terutama sekali kerana ini amalan harian. Baik, tu kita dapat dah cara-cara kulit. Lepas kita undur klik kepada ibarat musannaf kita yang syarah kita tu ada menghalusi, ya panggil dia menghalusi. Pada kata mana? Kita undur klik pada kata qauluhu fi zikri syai'in. Jadi dalam fasal ni faslun ay hadza faslun wa munasabatu hadzal fasli, dan bermula munasabah ini fasal bicara ke najis dengan fasal hak dulu dia munasabah tu mana wa munasabatu hadzal fasli munasabah lillazi qablahu munasabah bagi barang yang sebelumnya sebelum pada hadzal fasl ialah khabar musyarakatud dabiri lil ma'i. Tu dia. Kita dah bicara dulu dah bicara bab air kan. Dulu dah bicara air baru selesai cakap air mai kena air dua palah bit. Masuk pasal cakap najis. Kok mano munasabah bab ni atau pasal ini dengan pasal dulu? Supaya ayat. Ayat ni dengan ayat dulu munasabah kok mano? Ayat ada munasabah tu susun ni dia. Ini pun sepatulah sabit tu dalam kitab fiqh tu dia susun tak serupa. Ada-ada orang ni lepas sebut bab ni sebut bab yang kedua bab ni, dia tak serupa tu. Serupalah kitab ilmu apa-apa pun, orang ni setuju sebut bab ni dulu kerana munasabah kok ni, orang lain sebut bab lain dia jilid munasabah kok tu. Jadi semua tu ada jalan dia deh. Tu dia. Jadi munasabah pasal cakap najis dengan apa dengan pasal cakap air dulu tu ialah musyarakatud dabiri, bersekutu oleh sedapak maksudah kefa'in, bersekutu oleh dabik. Dabik ni penyamuk, alat untuk buat samuk. Kita kau tengok depan lah apa dia alat untuk buat samuk kulit tu. Kerana bersekutu oleh dabik lil ma'i akan air lalik ta'liyah mabu'uh musyarakat. Kerana bersekutu oleh alat penyamuk akan air. Bersekutu pada apa? Bersekutu fit tathhiri, pada menyuci. Air boleh menyuci, alat penyamuk juga boleh menyuci. Itu dia. Itu munasabah tu. Lalu tu diikutikan dengan fasa cakap najis dan samuk. Walizalika, kerana itulah qala fit tahriri, sabit tu telah berkata ya Zakaria, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia kata dalam tahrir. Mata tahrir dia kata dalam ke mana? Al-mutahhiratu arba'un. Dalam mata tahrir dia kata bermula perkara yang menyuci itu ada empat bagai. Yang pertama ma'un ai, yang kedua waturabun dan tanah, ini bab temu. Yang ketiga dabirun, penyamuk, ini bab samuk kulit. Yang keempat watakhallulun, agak tadi jadi cuka, takhallul dia panggil. Dia sebut sana. Lagi kedatang akan sebut tu. Diri jadi cuka tu suci. Dia panggil suci dengan sendiri. Ha, habis itu. Kemudian qauluhu fi zikri syai'in. Maknanya faslun fi zikri syai'in minal a'yan hingga akhir. Zikri ai bisarihi. Ha, ini pasal pada menyebutkan suatu daripada inaji sebut dengan sorah, dengan terus-terang bahasa kita. Di mana? Nu fi qaulihi, pada katanya musannif. Sana kata sikit lagi duduk depan. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun. Ha, anu hodok dekat atas. Bermula tulang, bangkai dan bulunya, bulu bangkai, kukunya najis ia. Ha, tu sorah dia sebut. Bulu bangkai, tulang bangkai, najis ia, dia kata. Ha, tu sorah dia sebut ini najis. Wa bil luzum, atas pada bisarah. Dia sebut suatu dengan jalan lazim, kelaziman. Kama fi qali wa juludul maitati tathuru hasani. Dan bermula belulang bangkai suci ia dengan sama. Pas lazim kok mana? Kata najis. Dia tak ada wayak kata, dia tak ada wayak kata belulang bangkai itu najis. Dia kata belulang bangkai itu jadi suci dengan sebab sama. Oh, dah gitu lazim daripadanya belulang itu najis. Ha, tak ada sorah. Ada pokok sorah tadi. Tulah bangkai najis. Itu sorah. Bulu bangkai najis. Belulah dia tak ada kata najis. Dia kata belulah bangkai itu jadi suci dengan sebab sama. Orang reti kata najis lah itu. Ha, dia panggil biluzum. Ha, tengok ibarat dia perhati tengok. Ha, kera'ah kacak lah ni. Kadang dia sorah lah dia sebut. Terkadang tak sorah. Tak sorah dia ambil menjalin makna lazim dia panggil. Ha, dah lebih payah tu nak tolong dengan ilmu ni, dengan alat tu. Ha, cuba kita fikir Quran sebanyak tu lah, jauh daripada tumbuh itu pakat akhir kiamat semua terkandung dalam Quran. Terkandung kan ayat banyak tu. Pahaduk jadi mari duk berlaku main mana semua ada dalam Quran. Ada apa mana ada. Ha, dia kita tak pandai ambil. Tak pandai ambil tak apa. Sebab ia kecek dengan jalan sorah, dengan jalan nah, dengan jalan umum, dengan jalan hadu. Nah. Nah, ni sebab tu. Fa innahu yastalzimu annaha najisatun qabla ad-dawri. Maka bahawasanya lazimlah oleh bahawasanya julud tu najis sebelum pada samu. Sebab dia kata jadi suci dengan sebab samu. Maksudnya kalau belum samu tak jadi suci. Berarti dia najis. Ha, dia panggil make dengan jalan lazim. Wa qawluhu min al-a'yan al-mutanajjisah, itu bayanun lisyai'il mubham. Tak kala nah, ini pasal nak sebut sesuatu daripada ain benar-benar ya najis. Gapo benar najis? Ha, apa nak menyebutkan sesuatu? Ha, sesuatu dia panggil syai'il mubham. Sesuatu apa sesuatu? Daripada benar-benar najis itu bayan. Di sini kritik ibarat sikit. Walau abbara bin najisati, dan kalau ibarat ia musannah dengan kata najisah, betul mana? Minal a'yanin najisati. Ha, kalau kata gitu, badala gati al mutanajisati. Ibarat musannah kita tu a'yan mutanajisah. Eh, kalau gati dengan kata najisah, lakana aula, lebih mula. Ha, sebab mutanajisah ni yang kena najis. Kalau kata najisah tu yang najis. Nah, tupu air dalam timur jatuh tai ayat dalam. Air tu mutanajisah. Air mutanajis. Ada pun tai ayat sendiri tu najis. Ha, tu banding gitu. Maka di sini atau nak elak lebih molek ibarat dengan minal a'yanil min najisati. Sebab apa kata aula begitu? Lianna ma zakarahul musannifuhuna, kerana bahawa sebarang yang telah sebut akannya barang oleh musannif kita huna ai fi hadzal fasl, huna di sini pada ini fasal ni hak musannif kita sebut ialah najasul ain. Najis ain ni hak musannif sebut, tengok tulang najis, najis ain, bulu najis, najis ain. Ha, bukan sebut mutanajis. Tapi kalau ibarat dengan a'yan najisah, itu lebih aula. Ha, pada ibarat mutanajisah dah ni kok mananya? Wala'allahu. Ha, nak cari juga. Wala'allahu, dan barangkalinya musannah abbara bil mutanajjisati ni, yang ibarat dengan yang kena najis ni, eh barangkali ibarat belah tu tu kerana gini gamonyo li turuwin najasati alaiha. Ha, tengok ni, kerana kedatangan tara ya turuwan ala ya'lu uluwan li turuwin najasati, kerana kedatangan najis ya asal tak ada najis. Ha, tu kerana kedatangan najis alaiha atas a'yan bil mauti, dengan sebab mati. Ha, nampak mati silik situ jalan. Oh masya Allah, tengok kambing, tengok kita kata kambing nanti yang suci sabit kala setuh dengan kita, dia basah atau kita basah, tak ada kena duk basuh pun. Ha, diri dia tu najis atau suci, tapi boba mati dengan tak semelah syariah. Ha, dengan sebab mati datang najis. Pokok kambing kita ni najis lah. Najis bila ni sekat mati ni, mati tak ada semelah. Ha, cuba semelah kena dengan sarang, tak ada najis boleh. Tengok darah lah. Ha, tengok-tengok witi gitu. Kalau gitu musanah kita kata minal a'yan mutanajisah tu ada wajahnya. Ha, ya tengok. Nah, apa dia sebab kedatangan najasah alaiha bil maut, sebab mati, li annaha, kerana bahwasanya al a'yan tu kanat tahiratan fil hayati. Ha, tengok binatang hak tak halal dimakan pun suci, pun kucing suci. Ha, tu dia. Jewa ular suci. Ha, binatang yang suci ketika hidup, najis ketika mati. Kalau kita bahagi bab najis dia ada 2 3 4 pasal. Ada kala yang suci ketika hidup, suci ketika mati. Apa tu? Ikan, belalang dan manusia kita ni. Ketika hidup ini suci, mati pun suci. Habis tidak tepuh mayat, tak ada wajib basuh pun, hingga sunat sukulah tu. Ha, tu suci ketika hidup, suci ketika mati. Adanya najis ketika hidup, najis ketika mati. Satu anji babi. Ha, akah sana. Ha, hidup pun najis, ha, mati dia pun najis. Ha, tu. Ha, selaginya suci ketika hidup, najis ketika mati. Ha, tu segala binatang yang tak halal dimakan selain pada anji babi. Ha, tu dia. Suci ketika hidup, najis ketika mati. Terima. Ha, dia buat tu. Ular, jewok mana suci ketika hidup, bila mati najis. Mata mati semelah molat. Bukan semelah sarang. Orang Islam semelah, semelah apa? Semelah ular sawah. Eh, dia panggil bukan semelah syar'i. Ha, gitu. Ha, kerana semelah menanti tak halal dimakan, dia tak sah. Gitu. Ha, tu suci ketika hidup, apa dia najis ketika mati. Ha, yang keempat, ha, yang keempat tafsir sekian ni. Ha, suci ketika hidup, ha, ketika mati pilih. Ini tafsir. Tafsirnya, kalau mati dengan semelah syar'iah suci, kalau mati tidak semelah syar'iah najis, seperti binatang halal dimakan, lembu kambing. Ketika hidup ni suci, mati tengok mati dengan apa? Mati dengan semelah bahasa sarang, ha, suci juga. Mati dengan tak semelah syar'iah, ha, najis. Ha, tu pak bagai ingatlah. Ha, baik. Kalau gitu ali annaha kanat tahiratan fil hayati, ha, kerananya a'yan tu tu ia suci pada ketika hidup, manakala mati suci, ha, jadi najis. Ha, lain pada anjing babi lah tu. Manusia kita ni pun ada yang kata najis ketika mati, seperti mazhab Hanafi kata najis. Dengan sabit mati tu najis. Ha, kita mazhab Syafi'i tak suci. Dengan mati pun tak najis. Zah Nabi kata najis. Sabit tu bina di atas najis, kata makruh baca Quran di isi mayat. Haa, dia nak faham jalannya dia. Makruh baca Quran di tepi mayat yang belum memandi. Faham, canggah dengan kita ada wakmah. Kalau ramai hukum lagu tu, hei, tak boleh baca Quran, mayat tak ada memandi lagi tu. Kita pun, kok mana? Kok mana cari? Kok mana-mana cari? Tadi, kan dia khilaf di masalah manusia anak Adam ni. Bila mati, dengan sebab mati itu suci ke najis? Ha, kita mazhab Syafi'i, ya suci. Apa kata tak ni? Suci ketika hidup, suci ketika mati. Ada apa? Ha, Hanafi tak. Bila mati, dengan sabit mati najis. Bila najis, suci dengan mandi. Pas belum mandi, najis. Makruh baca Quran di sisi najis tu jalan dia. Ha dah. Ha kita, kita hukum suci, apa sebab suci dah tak apa. Hati dia baca Yasin, dia baca Quran di sisi makruh mati. Tak apa. Ha ini paham lah tu deh. Tuluh hurai. Witi kita dulu mati hurai kat orang pula. Baiklah. Ala ini fadlan, lebih lagi pula ala anna julu ala anna julu dal maitati, lebih-lebih lagi kalau kita jawi dia kata istimewa pula bahawasa belulang bangkai itu syabihatun dengan nama pu'ul simakul diserupakan dia bisya bil mutanajjisati, dibandingkan diserupakan dengan pakaian yang kena najis. Serupakan baju kita kena najis, kata dia. Kali itu kulit bangkai apa tu ya asalnya suci, kulit jawab masa tu ibu dah hidup tu suci. Semua pakaian kita dok pakai hak suci, bah kena najis. Orang pakai mutanajjis kulit jawab bila ibu mampu mati, maka kulit jadi mutanajji. Itu apa tu kata dia. Sabit tu musanah kita ibadah tu syarat kata minal a'yanil mutanajjisati, itu ada jalan. Syabihatun pada pihak apa? Wajah syabahnya. Syabihatun bisyak tu ialah bijami'i anna kullan, dengan jamak bahawa setiap-tiap, tiap-tiap daripada apa? Anna kullan ay kullan min juludil maitah wasiyabil mutanajjisah. Tu ya tuhuru, jadi suci ia kulung tu tiap-tiap. Bima yu'tabaru fi tathhirihi. Jadi suci dengan barang yang diiktibarkan pada menyucinya. Habis kata. Wa fi kalamihi. Qobam qada suku. Dan ada pada kalamnya, kalam syarah. Ada apa dia dalam kalam syarah kita tu? Ada hadful wawi. Ada buah wah rasah tu. Ma'ama atofat. Ay ma'atofat hu. Serta barang, serta maktuf. Yang telah ma'ataf ia wawhu adanya. Jadi maknanya, pada kalam syarah kita tu ada hazah wa serta maktuf. Takdirnya begini. Wa takdiru. Fi zikri syai'im minal a'yanil mutanajisati. Wa ahkamiha. Itu tak ada sebut tu. Mana ada hazah wa setengah ahkami maktuh dia yang panggil. Itu mana kata hazful wawi ma'ama atafat. Ma tu kena ke maktuh. Jadi wa ahkamiha ada lagi. Daripada benda-benda najis dan hukum-hukumnya. Dia kena sebut lagi. Sebab apa kata kalam kalah hazah wa setengah maktuh? Fa inna qawlahu, kerana bahawasa perkataan ya tuhuru, kerana bahawasa perkataannya, perkataan musannah, perkataan syarah ya tuhuru biddibab, wa ma ya tuhuru minha biddibab, wa ma la ya tuhuru, itu hukumun min ahkamiha tu. Itu suatu hukum daripada hukum-hukumnya, hukum a'yan mutanajjisah. Tapi boleh juga terkadar, wa qad yuqal, terkadar dikatakan pada jawab yughni an zalika, terkaya dari itu, dari sebut apa dia, dari sebut wa maktuh tu terkaya oleh qauluhu, oleh katanya wa ma yatuhuru minha bidiba, cukup hak tu dah. Fa innal maqsuda min zalika, ialah kerana maksud daripada ya demikian itu, kerana yang maksud daripada itu ialah al hukmu kama la yakfa. Itu bahagian ibarat tu sikit-sikit capur masuk. Jadi kesimpulan daripada pasal kita bicara ni, satunya dia nak sebut benda-benda najis, tapi dia sebut dalam bentuk kaedah. Yang keduanya hukum-hukum yang sakut paut dengan air najis. Dan nak sebut pula barang najis hak yang jadi suci dengan sebab sama, dan barang najis yang tak suci dengan sama. Tu hak lagi akan datang adalah kalam musannah serta dengan syarah. Cuma kita ambil saat ni di dalam hasiah kita raya. Ini kemata wajuludul maitati, dan bermula kulit-kulit belulang. Atau asal mana jild, jild ini mana kulit rasa belulang dah boleh lapuk sah. Kulit-kulit bangkai kulluha semuanya tatuhuru bidibari, suci ia dengan sama. Lepas tu hasiah kata pula qauluhu almaitati. Jadi dia kata kulit bangkai, apa kata kalau ambil ketika hidup? Ha pula tu nak cara situ deh. Lalu muhasi kata innama abbara bil maitati. Sesungguhnya ibarat ia musannih kerana matal bil maitati dengan kata bangkai nazaran lil aghlabi, kerana tilik kepada yang terlebih golik kebanyak ke agak bangkai lah orang okay, dia ambil kulit tu tu hak kebanyak ke yang lebih golik gitu lah lebih ibarat kulit bangkai. Awil muradu atawapun murak gini al-maitatu al-maitati haqiqatan boleh ataupun tak sahih kayak mata al-muradu al-maitatu haqiqatan au hukman gitu. Jadi seolah-olahnya musannaf kata gini wajuludul maitati haqiqatan au hukman seolah kata gitu. Dan segala kulit bangkai, bangkai ada dua, bangkai hakiki, bangkai pada hukum, bangkai pada hakikat sungguh, bangkai pada hukum. Lah tu hak bangkai pada hakikat sungguh tu lah hak mati dengan tak 19 syarat tu. Tu dia tu bangkai sungguhnya. Kambing kita mati tak ada 19, bangkai sungguh lah tu. Jewok mati tak ada ke 19, tak 19 tu bangkai sungguh lah tu. Hak pada hukum, hak pada hukum ni pasal dia ambil ketika hidup. Sebab dia kata bila murak begitu ataupun kerana tilik pada lebih golek gak pala yaridu, maka tidak datang iktirak lah ai alal musannaf. Itu dia. Tak ada kena iktirak atas musannaf oleh malau suli khajil duhayawani, oleh kelakuan masalah kalau di sulikha ni kita nak panggil lolong orang kita sini. Nanti tengok apa kita buat upah masalah. Ma lau sulikha, kalau dilolongkan akan kulit binatang ma'a baqa'i hayatihi, segeta masih kekal hidupnya nyo hayawan. Hukum supa lah tu. Ambil ketika hidup pun supa tu lah tu. Gila apa ambil binatang tak hidup lagi. Supa aja hukum. Supa hukum makan dah. Najis betul lah. Lalu tu musanah ibarat juludul maitati. Kerana ambil ketika hidup pun supa mati dah. Hukum pada hukumnya bangkai. Sebab dalam kaedah kita, barang jadi potong ke daripada ia hidup, itu seperti bangkai. Baru hak dipotong ketika hidup seperti bangkai. Kalau bangkai itu najis, barang itu pun najis. Habis itu hari itu kaedah. Habis itu lembu. Kita kerak tekor. Lembu nak marah sungguh hidup. Makan tanaman kita untuk berak panas sungguh. Parah puak kerak tekor. Putus kat ni. Putus kat ni. Waksud tekor. Sali. Najis. Najis dengan lembu tak halal ni makan. Halal ni makan kalau semelah. Ni masa kerak ekor ni tak boleh. Nak ayat tak nak. Barang yang dipotong dari yang hidup seperti bangkai. Lepas kalau lembu tu mati tak semelah apa hukum? Najis. Hak kerak atau ekor najis pun tu. Gitu tak? Tu dia. Malak. Najis. Kalau penama bara jadi potong ketika hidup serupa dengan bakar. Kalau bakar suci, hak kerak ketika hidup suci apa tu? Baik kita temu ibu belum. Lorang nama bara puak. Putus siang. Boleh sekerak. Kalau dia mati betul, bakarnya apa hukum? Suci. Halal dia makan. Maka ni serupa bakar. Suci. Takde ikan boleh sekerak. Lekor. Palo ke kerak. Boleh lah goreng. Sekerak. Bodoh. Tu jadi kek dah kita dah. Baik. Ha, sabit tu dia kata di sini tu kena tanggung gitulah. Musanna kata kulit bangkai. Pas kalau ambil jika hidup pun ada ambil jawa ada. Ni biasa tengok zaman budak-budak kata Allah kesiannya. Dia mau suka mainnya. Jawa lah gana. Gak jawa nak ambil kulit. Wah pergi juga dia ikat dah alat-alat jawa itu. Ha, ni biasa tengok belakang dia. Saya tengok mudah hurai. Jepang jawa tak buat tabel itu. Lembut ini. Dia kelak kerana. Nah, itulah. Pasti dia soyak lah. Soyak pengah sikit juga. Ha. Dia petuk mau perung dia lari tu. Perung lari sini dekat dia kulit. Soyak peruh dia perut. Itu ha, suliha lah tu. Nyanyulah kau jawab lari turun kulit. Seluk. Haa kulit waktu baik demo. Allah ha, suka demo boleh kulit lagi. Suka tengok jawab. Allah Allah nyekutuk maki dia jawab kalau dengar. Tapi tak dengar. Kalau jawab dia kata bengong, jahat. Dia tak dengar. Dia buat nyanyi kawan. Tapi nak ayat kata, ini bila kita mengaji, kata ambil tika hidup. Hak bahasa kalau katak, mampu tu, hak tu bangkai pada hakikat. Nah, katak mati dulu, baru lapor. Tu bangkai hakikat. Ni hak bangkai pada hukum. Dia ambil kulit, cabut, prung, ibu je pula. Ha, dia panggil lau sulikha. Habis perhatian tu. Ma lau sulikha. Hajil du hayawan ma'a baqa'i hayatihi. Allah kada lagi temu mati jawan bekas demo mai pulik. Pusung dah telaga tengok jawab kulit tak ada. Ha demo mai pulik. Antulah. Nyanyo. Ah ada pandai kira kita. Kau orang tak ada kira. Ani malayarham la yurham ni. Oh tak siyah. Tu dia. Habis ha, kita mengaji hukumnya nak ayat tu kulit tu bila samuk jadi sucilah. Ha tu rupanya bangkai pada hukum ha lah tu. Hukum serupa. Kama dia musannaf kata wa wajuludul maitati muraknya begitu. Atau apa tilik pada hak lebih walik. Ha, lebih walik kada ambil gak ha, daripada bangkai lah. Ambil daripada menata hidup-hidup tu jangan. Ah ha, dia kata fa inna zalika nadirun. Ha, maka bahawa saya demikian itu tu jarang. Apa? Sulikha ma law sulikha jildu hayawan ma'a baqa'i hayati tu jarang. Ha, au hayawanuhu fi hukmil maitati. Ataupun binatang wasa dia memik kulit jika hidup tu pada hukumnya mati. Hukum mayat. Ha, apa tadilah anggota yang dipotong ambil jika hidup hukumnya seperti bangkai. Habis. Cukup dulu nak masalah siap banyak lagi tu boleh kita ambil hukum pada kata qauluhu tatuhuru ha panjang lagi setakat tu dulu wallahu